Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala man ba'am. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, falhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kejahilan terenyahkan dari diri-diri kita. Lebih daripada itu, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan fasal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkaitan dengan kesyirikan fil ibadah, dalam ibadah. Naam. Manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terkadang di tengah-tengah ibadahnya melakukan sebuah tujuan, apakah untuk keinginan ataukah kepentingan pribadinya, ataukah untuk kepentingan dunianya, ataupun untuk tujuan-tujuan yang lainnya, sehingga terbagi, terpecah, tidak fokus, tidak murni, tidak ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dhabi min namlah. Kesyirikan di tengah-tengah umat ini jauh lebih samar, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Kemudian para sahabat bertanya, kaifanan jumin hiya Rasulullah, bagaimanakah agar kami bisa selamat dari kesyirikan tersebut? Rasulullah mengajarkan sebuah doa, katakanlah, berdoa dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inni a'udu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Naam. Kemudian juga telah kita dengarkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Naam. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya soleh, dan jadikanlah amalanku khalisan, murni, liwajhika, hanya untuk mengharap wajahmu. Wala taj'ali ahadin fihi syai'a, dan janganlah engkau jadikan pada amalanku sedikitpun bagian untuk seseorang. Naam. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih dari kitab Ad-Da'wah Dawa karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa hadha syirku aqsamu syirki, macam-macam syirik. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور wa akbar wa aswar. Dan kesyirikan ini terbagi menjadi kesyirikan yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal, wa ghair maghfur, dan yang tidak terampuni. Ada yang terampuni dan ada yang tidak terampuni. Wa akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil. Nah, wa naw'ul awal, macam yang pertama, yakni yang maghfur dan ghairu maghfur, ini yang qasimu ila kabir wa akbar, wa laisa syai'un minhu maghfuran. Naam. Tayyib. Syirik besar dan syirik yang paling besar, serta kesyirikan yang laisa syai'un minhu maghfur, tidak terampuni sedikit pun. Tayyib. Faminhu asyirku billah fil mahabbah wa ta'lim. Maksud dalam pembahasan ini adalah menyekutukan Allah Azza wa Jal, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dalam hal mahabbah, kecintaan, dalam hal cinta. Wa ta'lim, dan dalam hal pengagungan. Tayyib. Dalam hal kecintaan dan dalam hal pengagungan. Gambarannya adalah ayyuhibba makhluqan kama yuhibbullah. Dia cinta kepada seorang makhluk. Ya, dia cinta kepada makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Apakah manusia, ataukah hewan, ataukah makhluk yang lainnya. Yang jelas dia cinta kepada makhluk sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadha minasyirkil ladzi la yaghfiruhu Allah. Maka ini termasuk dari jenis kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada makhluk sebagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ini tentu saja ketika meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Adapun ketika dia sebelum meninggal dunia bertobat, ya, maka innallaha la sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha menerima taubat seorang hamba. Tayyib. Bukan ayat yang tadi. Wa huwa syirkul ladzi qala subhanahu fi. Dan jenis kesyirikan ini dalam hal mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan, ya, inilah yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Terkait dengan al-mahabbah, kecintaan. Wa minan nas, dan di antara manusia, man, ya, ada seseorang yattakhidhu, yang dia menjadikan, mengambil, min dunillah, dari selain Allah Azza wa Jalla, andada, tandingan, saingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada saingan-saingan Allah Azza wa Jalla tadi, tandingan-tandingan Allah Ta'ala tadi, kahubbillah, sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama. Tayyib. Sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun cinta kepada selain Allah Ta'ala. Naam. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaannya sangat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih. Tayyib. Kecintaannya seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu ashaddu, jauh lebih cinta dibandingkan kecintaannya kepada seorang makhluk. Tayyib. Sekian banyak hadis yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lainnya ketika Naam menyatakan dirinya beriman dan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulnya. Naam. Kemudian ada di antara Abu Bakar ataukah Umar ini tadi, Naam, yang menyebutkan dan menyatakan, kecuali cintaku kepada, kalau tidak salah, anak dan istriku, keluargaku yang jelas. Ya. Maka diarahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Naam, berarti keimananmu belum sempurna. Tayyib. Kemudian setelah itu, seingat saya Umar ya. Kemudian setelah itu seorang sahabat ini tadi menyatakan bahwa aku cinta kepada engkau, kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ya, melebihi kecintaanku kepada diriku ataukah kepada keluargaku. Nah, melebihi kecintaanku kepada diriku dan ataukah keluargaku. Kemudian setelah itu Rasul pun baru menyatakan al-an. Lah, sekarang ini baru ya keimananmu sempurna. Orang-orang yang beriman jauh lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tayyib. Namun di sana sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tadi, ada di antara manusia yang kecintaannya kepada selain Allah Azza wa Jalla itu sama seimbang. Nah. Padahal seharusnya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu harus lebih, ya, lebih banyak, lebih besar, lebih dominan dan seterusnya. Nah. Wa qala ashabu hadza syirki li alihatihim wa qad jama'ahumul jahim. Orang-orang yang terjatuh dalam jenis kesyirikan mahabbah wa ta'zim ini tadi, kecintaan dan pengagungan, mereka mengatakan li alihatihim, kepada sesembahannya, kepada ya yang mereka agungkan, yang mereka cintai selain Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan waqad jama'ahumul jahim, mereka telah terkumpulkan dalam al-jahim, neraka. Jadi nanti ya antara yang disembah dengan penyembahnya, tayyib, akan dikumpulkan di dalam neraka. Tentu saja yang disembah dan dia ridho dan dia rela. Ya, apalagi menyuruh orang lain untuk menyembah kepada dirinya seperti Fir'aun. Mereka semuanya itu akan dikumpulkan, disatukan dalam neraka. Adapun sesembahan-sesembahan yang diagungkan, yang diibadahi dan mereka tidak ridho, ya, seperti Nabi Isa dan yang lainnya, ya, yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani, Tayyib, Uzair, yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, ya, maka yang mengingkari seperti itu, yang tidak terima, tidak setuju untuk dijadikan tandingan, Tayyib, menjadi saingan untuk Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan dikumpulkan, ya, jadi satu dengan para penyembahnya. Tayyib. Lah, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tayyib, yang jauh lebih cinta dan mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla, ketika mereka sudah dalam neraka al-jahim, mereka pun mengatakan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan, ya, dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Kata mereka, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, tallahi, sungguh demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh-sungguh kami dahulu dalam kesesatan yang nyata. Mereka sadar, mereka mengakui, ya, namun sudah terlambat. Karena mereka sadar dan mengakui ketika sudah dalam jahannam, sudah dalam neraka. Kata mereka selanjutnya, id nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, Sang Pencipta Alam. Mereka menyesal karena telah menjadikan dahulu ketika di dunia sesembahan-sesembahan tersebut, ya, bagikan ataukah sama sederajat dengan Rabbul Alamin. Sehingga mereka pun meminta barokah kepadanya, minta keselamatan kepadanya, minta, ya, kelulusan kepadanya, minta rezeki kepadanya, jodoh, ya, keturunan, kenaikan pangkat dan yang lain sebagainya kepada, ya, sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka sejajarkan, ya, makhluk-makhluk tadi seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu atas segala sesuatunya. Tayyib. Wa ma'lumun, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berikutnya. Wa ma'lumun, perkara yang jelas, annahum, bahwasanya mereka para musyrikin, ma sawwawhum bihi subhanahu fil khalqi warizqi wal imatah wal ihya wal mulki wal qudrah. Perkara yang jelas, yang ma'ruf, yang ma'lum, yang diketahui bersama, bahwa para penyembah-penyembah tadi, mereka tidak menyamakan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan ataukah sesembahan-sesembahan tersebut, ya, dengan Allah Azza wa Jal dalam hal penciptaan. Dalam hal penciptaan, mereka tidak menyamakan dalam hal penciptaan, dalam artian yang kami sembah, yang kami ibadahi, ya, mampu menciptakan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan, tidak dalam hal ini. Warizki juga bukan dalam hal rizki, ya, berarti contoh tadi kurang pas. Tayyib, mereka tidak menyamakan dalam hal rizki, karena yang pembahasan kita tentang apa, al-mahabbah wa at-ta'zim, kecintaan dan pengagungan, ya, berarti mereka dalam hal rizki dan lain sebagainya yang kami contohkan tadi tetap minta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dalam hal mahabbah dan ta'zim, kecintaan dan pengagungan, beda. Ya, mereka lebih cinta kepada makhluk-makhluk tersebut. Wal imatah, maupun dalam hal bisa ataukah mampu mematikan. Wal ihya, menghidupkan. Wal mulki, dalam hal kekuasaan. Wal qudrah, kemampuan. Mereka tidak menyamakan makhluk-makhluk tersebut dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal barusan yang telah kita dengarkan. Tidak. Lah terus dalam hal apa mereka samakan? Wa innama sawawhum bihi fil hubbi wa ta'alluhi wal khudu'i wa tadhalluli lahum. Mereka menyamakan makhluk-makhluk tersebut dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal kecintaan, dalam hal mahabbah. Ya, mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'alluh, ya, dalam hal na'am, menjadikan sebagai ilah sesembahan. Wal khudu', ya, tunduk, patuh. Wa tadhallul lahum, menghinakan diri kepadanya. Tayyib, sebagaimana mereka menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza ghoyatul jahli wal zulmi, maka ini merupakan puncak dari kejahilan dan kezaliman. Ya, dikatakan jahil, bahkan puncaknya kejahilan, dikarenakan mereka faham dan sadar bahwa yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki juga Allah Ta'ala, menghidupkan, mematikan, yang berkuasa, yang berkehendak juga Allah Azza wa Jal. Ya, namun kenapa ya mereka cinta tayyib sama kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla kepada makhluk-makhluk tadi? Mengapa mereka menghinakan diri kepada makhluk tersebut sebagaimana mereka juga menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jahil, ghayatul jahil. Naam. Dan juga mereka terjatuh dalam kezaliman yang sangat tinggi, yang paling puncaknya. Nah, karena mereka ya tazallul, cinta beribadah tidak kepada yang benar, yang layak untuk diibadahi, yang sepantasnya untuk mereka menghambakan dan menghinakan diri yakni kepada Allah Azza wa Jal, namun justru mereka mengarahkan hal-hal barusan kepada makhluk, kepada sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fa kayfa yusawwi, juga bisa dibaca yusawwa. Fa kayfa yusawwa at-turabu bi rabbil arbab? Bagaimana bisa, bagaimana mungkin at-turab, tanah, ataukah makhluk yang asal muawal, asal muasalnya terciptakan dari tanah, ya, dari pasir, birabbil alamin atau birabbil arbab, disamakan dengan naam rob semesta alam, rob yang menguasai seluruh makhluk. Ya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin? Tentu saja yang demikian ini tidak bisa diterima. Tayyib. Wa kaifa yusawwal 'abidu bimalikir riqab? Dan bagaimana juga bisa disamakan hamba sahaya, seorang hamba ya, dengan al-malik yang berkuasa, sang penguasa? Enggak akan bisa, enggak akan sama. Wa kaifa yusawwal faqiru bidzatil dha'if? Al-dha'ifu bidzatil 'ajizu bidzatil muhtaju bidzat alladzi laisa lahu min dzati illa al-'adam bil ghina bidzat al-qadiri bidzat alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wujuduhu wa ihsanuhu wa 'ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tamu min lawazimi dzatihi. Dan juga bagaimana disamakan al-fakiru bidzat, yang senantiasa butuh ya dengan berbagai zat, yang senantiasa lemah dengan berbagai macam zat, al-ajizu bidzat, yang tidak mampu, al-muhtaj, yang senantiasa butuh. Bagaimana alladzi laisa lahu min dzatihi illa al-adam, di mana dia tidak memiliki sesuatu kecuali ya ketidakadaan. Nah, asal usulnya dia tidak ada, ya segala sesuatu yang dia miliki itu cuma titipan Allah Azza wa Jal, asalnya dia tidak memiliki apa-apa. Bagaimana sifat yang demikian tadi, kondisi dan sifatnya disamakan dengan al-ghani atau al-ghina bidzat, yang maha kaya, ya tidak butuh dari berbagai macam zat, yang maha mampu atas segala zat, yang mana kekayaannya, ketidakbutuhannya, serta kemampuannya, kekuasaannya, kedermawannya, kedermawaannya, wa ihsanuh dan kebaikannya, wa ilmuhu dan ilmunya, wa rahmatuh dan rahmatnya, wa kamaluh al-mutlak atam dan kesempurnaannya yang sempurna, ya min lawazimi dzatihi, itu merupakan kelaziman, keharusan dari zatnya. Jadi maksudnya makhluk manusia yang senantiasa kurang, tidak mampu ila akhirih, kok bisa disamakan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya? Tentu saja enggak mungkin bisa disamakan. Ya. Kalau kita sudah mendengar penjelasan barusan, kata beliau berikutnya, Fa ayyu dzulmin aqbahu min hadza? Kira-kira kezaliman yang mana yang jauh lebih jelek dibandingkan ya model ini? Ya. Kezaliman yang mana yang jauh lebih jelek dibandingkan model ini? Menyamakan makhluk yang sifatnya senantiasa lemah dan kurang tadi dengan Al-Khaliq yang maha atas segala sesuatunya. Ya. Tayyib. Wa ayyu hukmin ashaddu juran minhu? Dan hukum keputusan yang bagaimana yang lebih ya parah kelancangannya dibandingkan keputusan seperti tadi, keputusan yang diambil sikap oleh orang-orang yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, dia cinta kepada makhluknya sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keputusan, tidak ada hukum yang lebih lancang dibandingkan keputusan dan hukum tadi, tindakan tadi. Nah, haitsu adala man la adla lahu bi khalqihi. Hal ini manakala dia orang yang terjatuh dalam syirkul mahabbah wa ta'zim tadi menyamakan man la adla lahu bi khalqihi, zat yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, ya, disamakan dengan khalqihi, makhluknya, penciptaannya, ya, ciptaannya. Tayyib, menyamakan Al-Khaliq yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, disamakan dengan ciptaannya, makhluknya. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wal arda, ya, bumi, al arda bumi. Samawat langit-langit, al arda bumi. Wa ja'ala dzulumat, dengan pula zat yang telah menjadikan ya adz-dzulumati wan nur, adanya kegelapan dan adanya cahaya. Nah, di luar sana gelap, di sini terang. Nah, malam ini gelap, besok terang. Ya. Tayyib. Summa alladzina kafaru. Kemudian ternyata orang-orang kafir bi rabbihim ya'dilun, ay ya'diluna bi rabbihim, mereka menyamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan 7 lapis langit dan bumi. Demikian pula Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan adanya gelap dan terang. Kemudian ternyata orang-orang kafir menyamakan makhluk ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menunjukkan orang-orang kafir tadi lancang, jahil, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adala al-musyriku man khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur biman la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard faya lahu min adlin tadammana akbaro az-zulmi wa aqbahi. Kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fa'adal musyrik, maka orang musyrik yang terjatuh dalam syirkul mahabba wa ta'zim, cinta kepada Allah ta'ala serta mengagungkannya sebagaimana dia cinta dan mengagungkan Allah azza wa jal, seorang musyrik tersebut adalah menyamakan man, yaitu zat khalaqas samawat, yang telah menciptakan 7 lapis langit wal ardh, demikian pula bumi, ini maksudnya Allah ta'ala, wa ja'ala dhulumat wa nur, juga yang telah menciptakan adanya kegelapan dan terang, ya, disamakan oleh semua syirik tadi, biman la yamliku li nafsi, dengan zat, yakni makhluk, la yamliku li nafsi, yang dia tidak mampu atas dirinya sendiri, tidak kuasa atas dirinya sendiri. Ya, bentuk bahwasanya makhluk kita semuanya ini tidak mampu, tidak kuasa atas diri kita sendiri adalah kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki kita batuk pilek. Ya, sebuah penyakit yang wajar lumrah gitu ya, ketika antibodi kita menurun. Ya, sampai ada artikel bahwa pilek itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Ya, kalau benar artikel tersebut ya, yang ada adalah mengurangi dari akibat flu ataukah pilek tadi. Lah, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki kita sakit flu, sakit pilek, meler, jebres-jebres, wang-waing, bersin-bersin, ya, apakah kita mampu untuk menolaknya? Jawabannya tidak bisa, tidak mampu. Nah, olahraga tiap sepekan sekali ataukah sepekan dua kali. Nah, makan cukup gizinya, nutrisinya, istirahat turah waktunya, gitu. Ya, nah, tercukupi. Namun ketika Allah Azza wa Jalla mengendaki untuk dia terkena penyakit seperti tadi, contohnya saja ringan flu, maka kita tidak mampu untuk menolaknya, mencegahnya. Ya, ini baru contoh penyakit yang ringan. Ya, tidak mampu untuk ya berkuasa atas diri kita sendiri. Nah, inilah makhluk, inilah manusia. Wala li ghairihi, tidak mampu terkait dengan yang lainnya. Tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menimpakan madarat kepada yang lainnya. Ya. Loh, mosok sih saya mampu mencubit si fulan. Saya mampu memberikan uang kepada si fulan, berarti saya mampu dong. Ya, jawabannya tidak semudah yang Anda jawab. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha berkehendak. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan apa saja, dan tidaklah kalian bisa melaksanakan kehendak kalian melainkan ya apa yang dikehendaki oleh Rabbul alamin. Ketika kita ingin mencubit si fulan, kok ternyata terlaksana, berarti itu ya sesuai di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah menakdirkan kamu berhasil bisa mencubitnya. Ketika kamu berhasil memberikan uang kepada si fulan, berarti itu telah Allah Azza wa Jalla takdirkan, tentukan, dan telah Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk kamu bisa memberikan uang tersebut kepada si fulan. Nah, karena kita sebagai seorang muslim meyakini dan mengimani bahwa kehendak, keinginan kita itu di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, melainkan semuanya itu di bawah kehendak, keputusan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya kehendak, Kita punya keinginan, kita punya ikhtiar, bisa berikhtiar, bisa berusaha, namun terwujud dan tidaknya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya yang mampu atas segala sesuatunya, yang mampu memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia cuman ya berusaha dan berikhtiar saja. Nah, hukum asalnya manusia tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menimpakan kejelekan kepada selainnya. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, la yamliku li nafsi, dia tidak mampu untuk memberikan manfaat ataupun ya menolak kejelekan dari dirinya sendiri, tayib, ataupun memberikan manfaat kepada orang lain, demikian pula tidak mampu untuk menimpakan kejelekan kepada orang lain. Seberapa banyak dan besar dari manfaat dan mudarat yang nah digambarkan oleh beliau, mithqala dzarratin, ya, mithqala dzarrah, seberat naam dzarrah, tayyib. Seingat saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan ya sebuah ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tayyib, ketika menjelaskan ayat barusan atau ayat tadi, beliau menafsirkan dan menjelaskan kata dzarrah ini dengan ya annamlah shaghirah, semut yang paling kecil. Ya. Karena terkadang kita mendengar ada penafsiran dengan apa? Biji sawi. Ya, dan semisalnya. Beliau menjelaskan di sana bahwa yang ma'ruf di kala itu adalah ya semut yang kecil. Nah, karena daerah ataukah apa ya? Kehidupan di masa Rasul itu kecil kemungkinan adanya ya sayur mayur seperti sawi dan semisalnya. Sehingga kata dzarrah ini beliau apa namanya itu tafsirkan, jelaskan dengan makna semut yang paling kecil. Nah. Lah, mithqala dzarrah. Nanti bisa dicek ya tafsir Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, beliau gambarkan Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia tidak mampu meskipun ya seberat semut yang paling kecil. Soalnya semut yang paling kecil itu di Boyolali dikasih nama apa? Semut dinosaurus atau semut gajah? Semut apa? Gak ada namanya. Gak ada. Kalau di tempat anak ada namanya itu. Nah ini, alhamdulillah ada semut kecil ini. Ya. Kalau kata guru ngaji saya dulu itu mengatakan semut budak ini. Apa bumer? Semut budak ya? Gak tahu juga. Itu katanya semut budak itu. Semut yang paling kecil ini, alhamdulillah ada ini. Ya, kecil banget memang. Nah, masya Allah. Tayyib. Lah, seberat semut yang paling kecil, ataukah sebagian menyebutkan seberat biji sawi, ya. Nah, itu tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Fis samawati wala fil ardh, di langit maupun di bumi, tidak mampu. Nah, karena yang maha mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fayalahu min adlin. Ya, maka duhai betapa na'am jahil dan zalimnya orang tersebut, si musyrik tadi. Na'am min adlin, dari adanya ataukah yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, di mana kesamaan tersebut mengandung unsur akbari zulmi, kezaliman yang paling besar, wa akbahi, dan kezaliman yang paling jeleknya. Naam. beliau betul-betul ya merasa heran terhadap orang yang menyamakan Allah Azza wa Jalla atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disejajarkan dengan makhluk. Ya. Berarti betul-betul zalim dan betul-betul jahil. Tayyib. Ada seorang penyair mengatakan ya yang syahidnya adalah ketika pedang itu atau dikatakan tongkat ini lebih pedang daripada atau pedang saya ini lebih tajam daripada tongkat itu ya. Ada ingat bait syairnya? Ada. Iya, idza qila anna sayfa minal ahsan barakallahu fik jazakallahu khair. Alam tara anna sayfa tangkusu qadruhu. Tidakkah engkau melihat bahwasanya sebuah pedang itu akan turun derajatnya, nilainya, ya? Idza qila, jika dikatakan anna sayfa, bahwasanya pedang itu amdo minal asor, jauh lebih tajam daripada tongkat. Ya. Jangan macam-macam sampean. Pedang saya ini lebih tajam daripada tongkat sampean. Ya. Maksudnya anak kecil saja bisa apa ya? Bisa membantah itu loh. Nah, mosok apa namanya? Sebuah pedang yang tajam dia menyamakan dengan apa namanya itu tongkat yang tumpul. Nah, sebuah tongkat untuk apa namanya itu memotong sebuah benda ya sampai keringatan pun tidak akan terpotongan gitu. Namun pedang yang tajam sekali tebas ya bisa langsung roboh. Tapi bahkan saking tajamnya mungkin tidak membekasan gitu, padahal sudah tertebas. Nah, lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ternyata disamakan oleh orang-orang musyrik dengan makhluk yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat butuh dengan yang lainnya, dan sangat-sangat tidak mampu meskipun naam seberat semut yang paling kecil. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betullah apa yang diucapkan oleh naam al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fa ayyu zulmin aqbahu min hadha, kezaliman yang mana yang lebih zalim, yang lebih jelek dibandingkan perlakuan orang-orang musyrik yang seperti tadi modelnya. Ya, cinta kepada makhluk sebagaimana kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan makhluk sebagaimana pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah, fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Naam, lebih dan kurangnya mohon maaf. Tafadhalu hafidhakumullah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.